kadang nang jatuh siaya matong mendengar kabanan dan tarimo ajak sayang kasihan dan naik manjo labaulah maura kato ajak sayang kasihan dan naik manjo labaulah maura kato. Malantiang cincin di ujung jari patah dahan bungo di tampuannya di ulang lantai di badan diri galanan dulu baganti hibo di ulang lantai di badan diri galanan dulu baganti hibo. Galanan dulu baganti ibu.